kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu debar di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1.000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku sampai akhir.

107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Untuk sahabat Talitakum Radio, hari ini kita dalam program MKS Mujizat Kesembuhan. Hari ini tanggal 6 Februari 2020, hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, harinya Tuhan, dan hari yang selalu senantiasa hidup kita memuliakan Tuhan, mengucap syukur apapun keadaan kondisi kita pada pagi hari ini. Nah, haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali mengudara di program MKS ini, dan seperti biasa dalam program MKS ini kita akan membawa setiap saudara sahabat Talitakum Radio sekalian untuk kita mau sama-sama menyembah Tuhan, untuk kita mau sama-sama memuliakan Tuhan, dan untuk sama-sama kita mau mendengarkan firman, lalu kita mau mengalami mujizat. Kuasa kasih mujizatnya dinyatakan Amen. Bagi setiap hidup kita. Nah, untuk sahabat Talitakum Radio sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, anak-anak muda atau siapapun kita, mungkin sedang di jalan atau sedang di sekolah atau di rumah sakit atau di kantor, dimanapun kalian berada, tetap terus setia mendengarkan program MKS ini, karena program ini sangat memberkati sekali buat sahabat Talitakum Radio yang mendengarkannya, dan pasti akan mengalami mujizat lawatan Tuhan. Amin. Tentunya. Nah, di hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kalau kita lihat langit, kita lihat cuaca pada hari ini, sepertinya semuanya ajaib baiknya. Sepertinya cerah dan tidak terlalu panas, tapi kita bersyukur semua aktivitas yang kita kerjakan hari ini semuanya dalam kontrol Tuhan, pegang kendali. Nah, untuk sahabat Talitakum, kita juga membuka di dalam program Talitakum, program MKS ini, di nomor hotline kita di nomor 0822 1384 6200. Saya ulangi, di nomor 0822 1384 6200. Ini nomor telepon atau nomor SMS dan WA bisa. Pasti semuanya punya, ya kan? Iya. Android atau handphone. Mari hubungi di nomor kami ini. Nanti di segmen terakhir kita akan doakan sama-sama. Di segmen terakhir kita akan investasikan sekali lagi, kita menyembah Tuhan, dan kita akan melepaskan kuasa kesembuhan, pemulihan buat terjadi semua. Buat sahabat Talitakum Radio, mungkin mau bawa SMS bisa dengan formatnya nama, spasi umur, spasi pesan atau pokok doa atau kesaksian yang bisa di-share. Nah, untuk sahabat Talitakum Radio sekalian yang juga mungkin kemarin karena lewat program, lewat acara kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kesembuhan, mari layangkan SMS-mu, atau nanti kita buat janji Bapak Ibu bisa datang ke studio Talitakum, kita akan undang untuk akan share kesaksian hidup. Ada yang mengalami kesembuhannya, Pak, ya? Betul. Jadi ini kesaksian hidup supaya orang lain juga akan diberkati dengan kesaksiannya. Karena kita firman Tuhan mengatakan oleh darah anak domba Allah, oleh karena kesaksian kita, setiap kuasa kegelapan dihancurkan, dihabiskan. Yes. Dan biar lewat kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang menjadi berkat buat banyak orang, dan semua kerajaan kegelapan dihabiskan. Nah, hari ini saya tidak sendirian, saya lupa tadi memperkenalkan di awal. Saya tidak sendirian di studio Talitakum Radio di mana, di kota Bekasi. Sahabat Talitakum juga sudah tahu mungkin, ya. Sudah tahu, ya. Sudah tidak asing lagi dengan suara saya. Suara serak-serak gimana gitu. Serak-serak dengan kekuatan harapan. Amin. Amin. Dan saya sendiri adalah Martin Tobing. Saya bersama dengan tim MKS. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada narasumber kita yang diurapi Tuhan, yang Haleluya. Sudah menjadi berkat selama 2 hari kemarin, dan 3 hari beliau ini akan terus mengutarakan firman Tuhan. Beliau adalah Ibu Evi Sondang Pangaribuan. Shalom Ibu Evi. Shalom semuanya sahabat Talitakum dimanapun berada. Perkenalkan saya Ibu Evi Sondang Pangaribuan yang sudah bersama-sama dengan kita selama 3 hari ini. Harapan saya, doa saya, semuanya kita hari ini mengalami berkat Tuhan yang ajaib. Amen. Ya, tidak ada yang terlewatkan semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan juga ada rekan pelayanan kami dari MKS yang juga sudah lama enggak mengudara bersama kita. Kita sambut dia, Ibu Masniar Tapubolo. Shalom Ibu Masniar. Shalom Pak Martin. Shalom buat semua pendengar sahabat Talitakum. Biar lewat siaran kita hari ini, semua yang kita sampaikan, semua yang kita alirkan, semua mendatangkan gelombang-gelombang kesembuhan. Amin. Amin. Dan untuk sahabat Talitakum Radio sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwa ayo kita mau responi program ini di nomor 08221384-6200. Nanti di segmen terakhir juga kita akan buat kuis. Ada hadiah-hadiah yang akan kita berikan untuk sahabat Talitakum Radio yang mau meresponi firman Tuhan. Iya. Dan mau menjawab setiap kuis, kita akan hargai itu. Iya. Ada hadiah menarik. Dan kemarin sudah ada 2-3 orang. Tiga yang orang kemarinnya menerima hadiah. Ada Ibu Grace, Ibu Ani, dan Ibu Linda. Iya. Dan tentunya hari ini akan menjadi hari yang sangat diberkati. Kita bukan cuma hadiah, tapi jangan mengharapkan hadiah, tapi biarlah kuasanya, anugerahnya dinyatakan bagi kita. Ya, dialami ya Pak. Dialami ya. Nantinya kita akan share firman Tuhan. Untuk oleh karena itu, untuk sahabat semua sahabat Talitakum Radio, tetap di channel 107,8 FM Talitakum Radio, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Kita akan segera kembali setelah pujian berikut ini. Kau yang Maha Tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Ku cari wajahmu dan bukan berkatmu. Kau yang Maha Tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta,

Talitakum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Di program MKS ini kita akan memulai dengan kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Untuk sahabat Talitakum Radio dimanapun Bapak Ibu sahabat Talitakum berada, dalam keadaan berbaring sakitkah, dalam keadaan mengalami keletihan atau kesusahan atau hal-hal yang menghimpit hidupmu, mari kami sebagai sahabat doa, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mengajak setiap sahabat Talitakum untuk kita sama-sama mau sembah Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari siapkan hatimu dimanapun engkau berada, di jalan, di sekolah, di kantor. Mari ambil waktu. Jangan pernah berhenti untuk tetap percaya, menyembah dan bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. I believe in miracle. I believe in miracle. I've seen a soul set free. Miraculous, the chains in one redeemed to Calvary. Oh, I've seen the lily push its way up to the starboard shore. I believe in miracles, for I believe in God. I believe in miracles. I believe in miracles. I've seen a soul set free. Miraculous, the chain in one redeemed to Calvary. Oh, I've seen the lily push its way up through the starboard shore. I believe in miracles, for I believe in God. I believe in miracles. For I believe in God. I believe in miracles. For I believe in God. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Engkau alirkan sekali lagi, kau mengalirkan sekali lagi Tuhan. Tuhan keajaibanmu, kuasamu bekerja, kuasamu terlebih besar. Semua umatmu yang mengalir dimanapun mereka berada Tuhan, di setiap hidup kami, biar terjangkau dengan gelombang kesembuhan, gelombang mujizat. Kuasamu menyatakan gelombang Shakanaralabayaralabalabarama. We believe in you. We believe in miracles. Forever we worship you. Mari sembah Tuhan. Mari angkat hatimu. Mari sembah. Mari angkat suaramu. Mulai bangkitkan iman percaya. Mulai bangkit. Mulai bangkit para penyembah. Mulai bangkit dan angkat tilammu. Angkat tanganmu menyembah dia. Sembah Tuhan dengan sikap hati menyembah. Respect, gratitude dan bersyukur. Bawakan korban syukur di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Kiara batakan nama Shedanananananananan. Pagi hari ini Tuhan, kuasa yang sama itu bekerja. Kuasa mujizat, kuasa kesembuhan. Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oh, Jesus. Shanara lamata kanara lamata narala. Setiap yang sakit, setiap yang lemah, setiap yang buta, dalam nama Yesus. Terima kuasanya, terima. Terima mujizatnya, terima. Hari ini kami deklarasikan pesta mujizat kesembuhan. Pesta lawatan, pesta kuasamu bekerja ya Tuhan. Tuhan, ketika kami alirkan aliran-aliran kesembuhan dari tempat ini, ketika kami alirkan aliran-aliran gelombang kesembuhan dari tempat ini, ini Tuhan sampai menjangkau radius 10 sampai lebih 20 km bahkan 30 lebih. Amin, amin. Menjangkau semua. Ini ada masa yang supranatural. Ada getaran Tuhan, getaran yang terus bergetar di semua umat Tuhan, semua gereja Tuhan, di seluruh Bekasi. Syaka nama takana rama. Siapa para takaya? Siapa nama takana rama takana rama takana rama. Hari ini siapapun yang mendengarkan, dimanapun mereka berada, mereka ada di rumah, di pasar-pasar, di jalan-jalan, di toko-toko, di setiap tempat Tuhan, bahkan di lorong-lorong Tuhan. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat, cara apapun itu Tuhan. Kami berkata Tuhan, kuasa-Mu menjangkau setiap mereka Tuhan. Dan semua mereka itu bertemu dengan Engkau secara pribadi dan mengalami kesembuhan. Demi nama Yesus. Amin. Amin, amin. Terima dengan iman dan biar hati kita terus menjadi hati yang bergelora, amen, hati yang terus ya, haus dan lapar akan kebenaran, kebenaran, akan kasihnya, akan anugerahnya. Amen. Untuk sahabat Alitakum Radio, kita percaya hari-hari ini terus kami dari tim MKS terus menyuarakan kebenaran, terus menyuarakan gelombang-gelombang kesembuhan. Dan biar itu juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, setiap yang meresponi, bahkan yang mungkin dan, hanya melewat gitu saja, tapi percaya. Iya, ini adalah sesi, adalah masa di mana setiap anak-anak Tuhan akan mendapatkan lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Amin. 2020, saya percaya ini ada divine year, adalah tahun ilahi, amen, tahun keajaiban. Berapa besar iman Bapak Ibu sahabat Talitaku menangkap yang ilahi, seperti itu pun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Amen. Ya, kami, yes, percaya bahwa siaran ini sekali lagi di tahun 2020 ini ada sesuatu yang berbeda. Amin. Ya, ya buat Pak Martin dan juga Ibu Mas Nyar, kita percaya bukan cuma sekedar untuk sahabat Talitakum, kita pun mengalami. Iya. Ya, kita saya pun ngerasain mengalami. Kuat saya tadi. Mengalami. Amin. Mengalami sekali. Ya bukan cuma sekedar saya ngomong seperti ini, tapi di studio Bapak Ibu kita mengalami ada suatu aliran yang begitu kuat di studio ini, dan aliran itu tidak hanya di studio ini, tetapi mengalir juga sampai bahkan ke rumah sakit. Amin. Yes, yes, yes. Hosana, Rawalumbu. Yes. Itu semua akan dengar. Bahkan seluruh kota Bekasi. Amin. Sembuh semuanya ya. Amin. Iya. Wow. Dan untuk sahabat Talitakum Radio, ini waktunya kita mau sekali lagi dilengkapi di apa namanya, kita mau makan firman Tuhan. Ya. Mari jangan pernah bosan untuk menerima kebenaran, didikan, pengajaran apapun, biar itu menjadi berkat dan makanan yang sehat yang kuat untuk perbekalan dalam hidup kerohanian kita. Puji Tuhan. Dan bersama dengan hambanya Ibu Evi Sondang akan share beberapa poin firman Tuhan. Mari ya. Ibu silakan. Oke, siap. Sekali lagi pagi hari ini adalah pagi yang ajaib. Haleluya. Pagi yang luar biasa. Kita akan tangkap dan kita makan sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Karena firman itu akan memerdekakan kita. Amin. Firman itu akan melepaskan setiap ikatan dan membawa masuk dalam lawatan yang ajaib. Amen. Mari kita akan bicara tentang urapan Tuhan ya, gelombang urapan Tuhan menghasilkan kuasa. Amin. Kesembuhan tentunya ya. Sekali lagi, gelombang urapan Tuhan menghasilkan kuasa kesembuhan. Mari kita buka dalam firman Tuhan Yesaya 10 ayat 20 sampai 27a. Dengan hormat kekasih saya, adik saya Bu Mas Niar, minta tolong untuk dibacakan buat kita semua. Yesaya 10 ayat 20 sampai 27. Sisa Israel diselamatkan, tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Ya. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, yes, seperti yang menghajar Midian di gunung batu Oreb, yeah, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut, yeah, Teberau, yes, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Yeah. 27a, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Amen. Kita garis bawahi 27a ya, sahabat Talitakum, saya baca sekali lagi. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka, siapa itu mereka, musuh-musuh Israel, atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tongkukmu akan lenyap. Jadi sahabat Talitakum, hari-hari ini mungkin kita situasinya tidak berbeda jauh dengan situasi orang Israel yang kita baca saat ini. Situasi mereka itu adalah orang yang terbuang, mengalami beban berat ditimpakan atas mereka. Kuk yang diletakkan atas mereka itu sangat berat. Dan ini kondisi orang Israel adalah kondisi yang sangat mengenaskan. Bayangkan orang Israel yang terbuang, kemudian dipaksa kerja rodi, diperbudak. Ini bangsa yang diperbudak karena mereka sudah terbuang, karena mereka berdosa. Ya kan? Tapi pada waktu kita baca firman ini di Yesaya ini dikatakan, tiba waktunya orang Israel akan mengalami pelepasan. Tiba waktunya kuk yang diletakkan mereka di atas mereka itu, atas tengkuk mereka akan dilenyapkan. Tongkat Tuhan akan melepaskan mereka. Amen. Jadi berita baiknya buat semua kita yang mendengarkan, tiba waktunya. Amin. Amin. Tiba waktunya Tuhan akan melepaskan kita, melepaskan semua cengkraman musuh kita, semua kegelapan yang menimpa kita, semua kegagalan yang pernah kita alami, semua masa lalu kita, semua hal-hal yang menimpa kita, apapun masa lalu kita yang menghancurkan kita. Tuhan berkata, pada saat ini tiba waktunya Tuhan melepaskan kita. Amin. Amin. Ya, tiba waktunya, saya senang sekali dengan kata tiba waktunya. Berarti penantian yang sudah sangat lama, iya kan? Iya. Penantiannya mungkin Bapak Ibu semua yang mendengarkan firman ini ada waktu yang sangat lama. Kemarin kita bicara tentang long suffering, tentang kesabaran. Ada penderitaan yang sangat lama. Mungkin ada setahun, ada 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Ya, saking lamanya mengalami penderitaan, mengalami masalah, enggak selesai-selesai, belum lagi satu, datang lagi dua, dan sebagainya, dan sebagainya, sehingga membuat kita tidak sanggup untuk bertahan. Ada situasi yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, mungkin Bapak Ibu udah gak sanggup bertahan. Jangankan untuk melayani Bu Evi gitu ya, untuk berdoa aja saya udah susah Bu. Ya, untuk bersyukur aja saya udah susah, karena begitu berat yang menimpa saya hari-hari ini. Begitu berat, ya belum lagi masalah yang kemarin banjir ya, kehilangan banyak sekali ya. Bapak Ibu mungkin yang pernah mengalami banjir yang kemarin ya, puji Tuhan sih saya sih gak mengalami banjir ya, puji Tuhan. Tapi kami datang untuk membantu waktu itu ya, bantu mereka untuk memberikan pertolongan. Tapi ada banyak hal yang menimpa kita hari-hari ini. Ya ada juga masalah keuangan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah segala macam. Ini ada apa? Nah, inilah yang ditimpakan atas mereka. Siapa itu mereka? Kita. Ya, anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami kuk yang diletakkan. Ya, beban yang ditimpakan. Beban itu bicara sesuatu yang ditanggung. Beban itu bicara sesuatu yang dibawa sangat berat kemana. Ada kemana pergi itu ke bawah, itu beban, beban, ya, itu beban kalau banget. Kalau istilah bahasa zaman sekarang, DL. DL itu apa Pak? Derita lo, itu. Ya kan ada orang suka chatting, aduh aku mau masuk ya. Iya DL, apa itu DL? Derita lo. Tapi kalau kesannya gitu Pak, seolah-olah kita gak mau tahu Pak ya. Iya. Padahal kita harus mau tahu Pak. Itu harus dihilangkan. Dihilangkan. Perkataan itu. Itu nggak artinya boleh. Berkat kita, bukan derita lo. Iya, baik sebenarnya benar juga lah ya. Yang katakan Pak Martin ya, sahabat telit aku, banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami. Nah, tapi puji nama Tuhan buat semua kita. Tuhan berkata sekali lagi, dikatakan pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka, semua musuh kita, atas bahu kita akan terbuang. Dan Amen. Kuk yang diletakkan mereka atas tengkuk kita akan lenyap. Amin. Ya, saya suka sekali, saya sangat diberkati dengan ayat ini. Dan bukan saya saja, tapi saya berdoa buat semua sahabat Talitakum yang mendengarkan firman ini. Tangkap firman ini. Ini firman bukan untuk satu orang saja, tetapi buat semua kita. Ya. Ini waktunya engkau dilepaskan. Amin. Keluar. Dan engkau akan terima kesembuhan, engkau akan terima pelepasan, engkau terima pemulihan yang ajaib. Amin. Ini waktunya, bukan besok. Ya, bukan satu minggu lagi. Ini waktunya, faith tiba waktunya. Faith is now. Iya, faith is now. Iya. Ya, saya percaya itu terjadi, ya kan? Amin. Tuhan berkata, saudara ya, sekali lagi kita akan mulai lagi. Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu tertulis di Kisah Rasul 1. Pasal 1 ayat 8. 8. Nah, yang kedua, Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Yang pertama memang kita mengalami beban yang ditimpakan pada kita, tapi yang kedua bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita, kita menerima kuasa sehingga kita akan menjadi saksi Tuhan. Di Yerusalem itu artinya di rumah kita sendiri. Iya. Mungkin sahabat Talitakum belum bisa bersaksi keluar. Ya, belum bisa untuk memberitakan Injil ke kota-kota, bahkan ke bangsa-bangsa. Mulai dari yang kecil dulu. Iya. Kita mulai dari Yerusalem kita. Ya, di rumah kita, di keluarga kita masing-masing, ke anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, kita bisa bicara tentang kebenaran, kita bisa bicara tentang hal yang baik, ya, hal yang mendukung mereka, bukan hal yang menjudge mereka atau menghakimi mereka, tapi memberi dukungan, itu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu kita sudah memperkatakan kebenaran. Iya. Ya kan, ketika dia mungkin jatuh atau lemah, kita beri kekuatan, kata-kata kekuatan, kata-kata penghiburan. Ayo, ayo Bu Mas Niat, ayo Pak Martin, kita semangat sama-sama, kita melayani, jangan menyerah, jangan mundur. Nah, itu kata-kata yang meng-encourage, ya, memberikan kekuatan, memberikan dorongan yang positif, energi positif bisa kita salurkan. Itu namanya bicara juga gelombang. Amin. Ya kan, gelombang itu energi positif yang kita keluarkan kepada saudara kita. Ini saya bicara saat ini, saya sedang mengeluarkan energi positif, gelombang ilahi buat sahabat Talitakum dimanapun kita berada. Ya kan, kalau saudara tangkap maka itu akan terjadi. Amin. Tapi kalau kita cuma anggap lalu, nggak akan terjadi apa-apa, Pak. Ya udahlah, pokoknya cuma asal dengar supaya ada suara-suara, itu nggak akan terjadi. Tapi ketika kita dengar firman ini, kita tidak mengeraskan hati kita, kita berkata, yes, ini buat saya. Amin. Ini firman yang aku tunggu-tunggu sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin ya sudah lama, dan tiba waktunya. Ya, tiba waktunya, ini waktunya aku akan mengalami kelepasan. Dan waktunya yang kedua, kita terima Roh Kudus. Amin. Ya, buat sahabat Talitakum, yuk kita mau minta, yang belum mungkin terima Roh Kudus, minta Roh Kudus akan turun ke atas kita. Ya, Roh Kudus itu sangat bermanfaat buat hidup kita. Ya, ya kan? Untuk menjadi apa? Pertama, saksi. Roh Kudus akan memampukan kita bersaksi tentang kebenaran, bersaksi tentang Tuhan, bersaksi untuk semua yang baik di Yerusalem, di rumah kita, di keluarga kita masing-masing, dan yang kedua di seluruh Yudea, bicara keluar, ya, bicara ke tetangga, bicara keluar dari keluarga kita, bicara juga ke kota yang lain, dan Samaria. Samaria itu udah lebih luas lagi, lebih jauh lagi, ya kan? Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Waduh, ini bicara bangsa-bangsa. Amin. Dan Tuhan memanggil kita bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi. Iya. Ya, untuk keluarga kita sampai kemanapun kita berada. Betul. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu sahabat Talitakum, dimanapun engkau berada, sebenarnya kita harus menjadi saksi. Amin. Saksi kebenaran, saksi Kristus, saksi yang ilahi. Iya kan? Iya. Setiap anak Tuhan harus memiliki kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus. Amin. Amin. Kalau kita enggak punya kerinduan, kita enggak akan dipenuhi. Jadi semuanya dasarnya kerinduan. Kalau enggak ada kerinduan, gimana mau dipenuhi? Ini firman Tuhan berkata, setiap anak Tuhan harus memiliki kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Karena kuasa Roh Kuduslah yang mampu membebaskan semua belenggu dan kuk dalam kehidupan semua orang. Amin. Tadi di awal dikatakan bahwa ini waktunya, tiba waktunya semua kuk, semua beban itu akan dilepaskan dari kita. Yes. Nah, Roh Kuduslah yang membebaskan itu. Ya kan? Bukan manusianya. Kita enggak sanggup loh membebaskan. Waduh, aku mau bebas, enggak bisa. Harus ada kekuatan Roh. Amin. Roh Kudus itu yang memampukan kita sehingga kita menerima pembebasan dari belenggu dan kuk dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu sahabat Talitakum, bersama Roh Kudus kita dimampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan besarnya, besar Tuhan tentunya, di atas bumi ini. Bumi itu bicara tempat kita berpijak, ya Pak Martin ya. Iya. Di mana kita ada itu bumi kita. Bumi enggak selalu harus bicara seluruh dunia. Tapi di mana engkau berada itu bumimu. Bumi pekerjaan, bumi pelayanan, di bumi setiap komunitas kita yang berada gitu ya. Nah, jika kita ingin melakukan pekerjaan yang dikehendaki Bapa, kita sangat membutuhkan urapan kuasa Roh Kudus. Saya percaya setiap kita orang percaya ingin mengerjakan pekerjaan yang Bapa inginkan. Amin. Amin. Ya kan? Oh, semua kalau dibilang, "Oh, kamu ingin enggak melakukan apa?" "Oh, amin, saya suka." Nah, kita membutuhkan urapan, Pak. Ya, kita membutuhkan urapan. Tadi awalnya tema kita adalah urapan, gelombang urapan yang membawa kuasa kesembuhan. Jadi Roh Kudus kita butuhkan. Amin. Untuk kita dipenuhi dengan urapan kuasa. Roh Kudus itu yang memberikan kuasa. Oke, kita coba lihat bagaimana Elia ya di firman Tuhan. Mari kita buka dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Kembali saya minta dengan hormat kepada Ibu Masniar tolong dibaca. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Iya. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Nanti Raja, Bapak Raja. Ibu juga boleh buka dimanapun engkau berada ya. Ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Iya, oke. Saya baca lagi. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Ini perkataan siapa Bu Masniar tadi? Perkataan Elia. Kepada Elisa, iya kan? Sebelum aku terangkat daripadamu, sebelum Elia diangkat Tuhan. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ini keren banget. Ya, dia enggak minta yang lain, dia minta urapan. Ya, bahkan 2 kali lipat daripada yang dipunyai Elia. Iya. Ini Elisa nih keren banget ya. Elisa merindukan. Nah, itu berarti kerinduan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita enggak pengen, enggak ada kerinduan, Roh Kudus enggak akan memenuhi kita dengan urapan. Jadi milikilah kerinduan. Miliki kerinduan untuk diurapi Tuhan, miliki untuk dipenuhi Roh Kudus, miliki untuk keinginan untuk dipakai Tuhan, miliki juga keinginan untuk menyampaikan, menjadi saksi, menyampaikan firman, kebenaran dimanapun kita berada, mulai dari skop kecil kita, di keluarga kita, teman-teman kita, di pekerjaan kita, ya kan? Nah, jadi kita lihat kembali Elisa punya kerinduan untuk dipenuhi urapan daripada Elia 2 kali lipat, ya kan? Iya. Elisa sadar nih, tanpa urapan Tuhan dia tidak akan mampu melakukan perkara-perkara besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, sahabat Talitakum, tanpa urapan Tuhan kita tidak sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saya percaya kita rindu ada mujizat dalam hidup kita. Saya percaya kita rindu anak kita mengalami pelepasan, anak kita mengalami kecerdasan, keberhasilan studinya. Saya percaya itu akan terjadi. Tapi itu semua dikerjakan oleh kuasa urapan Roh Kudus. Amin. Ya kan, seberapa besar kita menginginkan Roh Kudus, menginginkan Tuhan, ya, menginginkan pribadi Kristus, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, bicara tentang urapan, Bapak Ibu Saudara, urapan adalah kuasa Tuhan yang dahsyat yang sanggup mengubah hidup seseorang. Sekali lagi, urapan itu adalah kuasa Tuhan yang dahsyat. Jadi urapan itu enggak bisa dibuat-buat. Wow, gemetar-gemetar. Enggak, itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus, kuasa Tuhan yang dahsyat yang sanggup mengubah hidup seseorang. Hidup saya diubahkan karena kuasa Roh Kudus. Ya kan? Hidup Pak Martin, hidup Ibu Masniar, hidup kita semua yang ada di sini, baik juga Bapak Ibu, kalau ingin mengubah seseorang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Minta kuasa pengurapan Roh Kudus supaya orang itu bisa berubah. Iya. Yang ini firman Tuhan kan berkata begitu, bukan saya aja. Jadi urapan itu adalah kuasa Tuhan yang dahsyat yang sanggup mengubah hidup seseorang secara apa? Permanen. Jadi bukan temporary doang, bukan cuma sementara, tapi permanen. Jadi sifat mengubah daripada Roh Kudus itu permanen. Roh Kudus itu akan mengubah permanen dan merupakan pengalaman indah bersama Tuhan yang tak dapat terlupakan. Jadi kita ini pasti punya lah yang namanya pengalaman bersama Roh Kudus. Di samping kiri saya ada Ibu Masniar, ya. Kita tadi 2 janjian ya, Bu. Bu Masniar punya pengalaman tak terlupakan. Iya. Bagaimana Roh Kudus membawa hidupnya, keluarganya ataupun anaknya, atau apa yang sesuatu yang ajaib yang Tuhan taruh, yang Tuhan bawa dalam hidupnya. Nih sahabat Talitakum pingin ada kesaksian nih dari Bu Masniar. Silakan ya, hambanya. Peristiwa yang tidak terlupakan, pengalaman indah bersama Tuhan. Haleluya. Ya, sebenarnya banyak ya Bu Evi pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu setiap hari. Iya. Ya. Setuju Bu. Iya, setiap hari. Dan kayak seperti tadi Bu Evi bilang, masalah itu juga datang silih berganti. Iya. Belum selesai satu, datang yang satu lagi. Sudah datang. Ya kan ya? Datangnya enggak pakai ini tuh. Enggak permisi-permisi lagi. Enggak enggak kirim surat dulu gitu. Enggak WA-an. Nanti aku mau datang ya minggu depan. Ke zaman dulu itu. Aduh, dari 2 sampai 3 bahkan itu enggak kehitung, Bu. Iya, berjalannya bersamaan masalah itu kan ya. Tapi benar tadi kata firman-Nya, kita perlu urapan Roh Kudus. Ya, waktu saya punya masalah cara mendidik anak gitu kan. Waktu saya punya masalah menghadapi suami. Itu benar sekali, kita perlu banget urapan Roh Kudus itu. Iya, betul. Amin. Karena waktu ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup saya pribadi, maka Roh Tuhan itu yang akan mengajari gitu. Yes. Begini caranya menghadapi anakmu, Mas Niar. Saya punya anak, saya udah pernah saksikan di sini di Radio Talitakum tentang mungkin bisa di-share lagi, mungkin ada sahabat Talitakum. Ini 2020 ada sesuatu yang mungkin sahabat Talitakum lupa atau mungkin diingatkan lagi. Meneguhkan atau mengingatkan lagi dia. Ingatkan diriku. Dan ini pasti akan membuat penasaran sahabat Talitakum Radio. Wah. Wow. Ceritanya hebat sekali. Iya. Aku juga punya cerita hebat. Nah, wah, itu kita, ayo sahabat Talitakum Radio. Ya, Pak. Kita tampung ya. Kalau ada yang mau berminat, mau bersaksi, datang. Kita undang. Iya, kita tapi undang. Share dulu di dalam dulu, nomor dulu. 0822 tersebut ya. Iya. Silakan Bu Mahdi. Kayaknya seru Bu Mahdi nih. Ya, saya punya anak pertama itu laki-laki. Ya, saudara dan namanya adalah Glenn. Ini cukup sangat-sangat perlu kesabaran tingkat tinggi dalam menghadapi anak saya. Jenis ini ya? Iya. Anak saya yang sangat baik ini gitu. Dia itu sebenarnya memang sangat baik orangnya. Dari kecil dia, amen. Saya ini, sepakat. Iya, dia dari kecil itu suka saya ajarkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah. Dan dia mau melakukan itu. Tapi karena pergaulan ketika saya bekerja tidak ada di rumah, dia asik dengan pergaulannya sehingga dia terbawa dengan pergaulan yang tidak baik. Benar. Gitu. Nah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang betul, baik ya. Iya. Pergaulan-pergaulan yang buruk itu membuat dia jadi rusak gitu. Tetapi waktu pertama saya mengalami masalah ini, saya emosinya tingkat tinggi. Bagaimanapun kita wajar, sebagai orang tua, sebagai ibu yang marah ya. Kita sebagai orang tua itu sangat menginginkan anak kita itu berhasil. Iya. Dia menjalani pendidikannya dengan baik gitu kan ya. Dia juga anak yang pintar. Waktu dia SD, waktu dia TK itu bacanya paling pertama bisa gitu kan ya. Dia pintar, tapi ya itu tadi dia karena pergaulan. Ini jadi sangat beban saya yang sangat membuat hati saya tersayat-sayat setiap hari. Gitu kan. Saya pulang kerja dapat laporan lagi, bahkan dia waktu masuk SMK ternyata dari mulai masuk sampai semester pertama dia enggak pernah masuk sekolah dan akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah gitu. Itu membuat saya tuh emosi, sangat emosi. Waktu itu yang ada hanya kemarahan dan kemarahan. Saya marahi dia. Pokoknya saya berkata-kata yang walaupun enggak kotor, tapi saya terus menghakimi dia jadinya. Saya terus berkata-kata yang membuat dia semakin merasa tidak diterima gitu, merasa tertolak gitu kan. Tapi itulah waktu bergaul dengan Tuhan, waktu saya berdoa sama Tuhan, waktu saya mencoba, waktu kekuatan itu udah gak ada lagi gitu, waktu saya melihat anak saya dalam kekecewaan gitu, Tuhan saya kecewa sama anak saya. Itu Bu Masnya sebentar, waktu Ibu Masnya mengeluarkan respon yang kurang baik kepada anaknya, bukan lebih baik apa lebih, malah lebih gak baik ya? Iya, malah lebih gak baik Bu Evi, dia malah makin menjauh dari mamanya, malah makin menjauh dari bapaknya gitu kan ya. Dia malah asik dengan dunianya yang di luar sana gitu. Dan itu membuat saya jadi kayak menyerah gitu. Udah gak tahu mau ngapain gitu. Dan satu kali saya datang sama Tuhan, Tuhan, saya gak mau gitu punya anak yang tidak sekolah, yang kayak malu-maluin sebenarnya, banget gitu. Memalukan orang tua ya. Memalukan banget Tuhan. Masa saya bisa sih kasih kekuatan buat anak-anak yang lain, tapi anak kita sendiri. Anak saya seperti ini Tuhan gitu. Itu sering dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Iya, Bu Evi. Saya sampai kalau ingat itu melayani saya, orang lain bisa, tapi melayani anak sendiri. Haleluya, aduh, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. 12 kali gitu kan ya Bu Evi. Tapi itulah Roh Kudus mengajarkan saya bagaimana caranya supaya mendekat lagi kepada anak saya, supaya tidak lagi menghakimi dan dengan cara yang kekerasan gitu. Saya kasih dia pengertian-pengertian, walaupun sampai hari ini dia masih belum bisa datang ke gereja gitu, tapi saya berusaha untuk tetap dekat, jadi sahabat buat dia. Waktu dia ada, waktu saya ada dengan dia, saya kasih tahu, ayo Glenn, kamu harus bisa berubah gitu, gak bisa hidupmu seperti ini terus kan. Saya mencoba membuka pikirannya, membuka hatinya gitu. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus ya. Iya, pertolongan Roh Kudus. Hikmat, yes, bagaimana betul. Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk men-touch, untuk menjama dia supaya rohnya, hidupnya juga dijama oleh Tuhan. Betul, Bu Evi. Dan walaupun belum ada perubahan yang 180 derajat saya lihat dari anak saya, tapi sedikit demi sedikit ada kedewasaan yang keluar dari dirinya gitu. Waktu saya sharing sama dia, "Bang, gimana ini?" gitu kan ya. "Mama perlu uang loh buat sekolah adikmu," kan gitu kan ya. "Butuh uang buat beli tas, beli sepatu," gitu kan ya. "Gimana ini, Bang? Kamu tuh kalaupun..." Saya tawarkan dia untuk dia ikut sekolah ambil paket, Bu Evi, tapi tidak juga terbuka. "Saya mau kerja aja, Ma." "Oke," saya bilang gini. "Saya akan dukung kamu, Mama akan dukung kamu. Kamu mau kerja apa?" gitu kan ya. "Karena enggak mungkinlah kamu seperti ini terus," aku bilang gitu kan. "Kalau kamu mau kerja, bekerjalah. Cari wawasanmu di luar," aku bilang gitu. Saya support dia. Dan akhirnya dia memilih untuk dekat sama tulangnya. Saya punya adik, dia punya konter kecil dan dia bisa servis HP lah kecil-kecilan. Dari situ dia belajar dan sekarang memang dia sudah enggak sama tulangnya lagi. Dia ada temannya dan buka konter di Bantar Gebang dan dia ikut di situ. Nah, dia itu memang nginep di sana, Bu Evi. Tapi saya terus bawa dia dalam doa gitu. "Tuhan, tolongi Glenn, Tuhan, tolongi Glenn." Waktu itu dia datang ke rumah saya enggak ada. Dan dia chat saya gitu, "Ma, gimana kabarnya? Sehat gak?" Itu langsung cer, air mata itu saya langsung keluar. "Tuhan Yesus, terima kasih," gitu kan. Saya gak ketemu sama dia, saya cuma baca chatnya, tapi saya bisa keluar air mata gitu. "Makasih ya Bang ya buat jajan." Dia kasih jajan adik-adiknya, gitu kan ya. Adik-adiknya laporan sama saya, "Makasih ya Bang buat berkatnya buat adik-adik bisa dikasih jajan," gitu. Terus saya bilang gini, saya cuma ngetes dia gitu, Bu Evi. "Bang, masih ada enggak uangnya?" "Mama enggak punya uang loh, Bang." "Uang gitu. Dari mana, Bu?" "Dia kerja di konter." Kerja di konter itu. Dapat gaji dari situ. Dapat penghasilan lah dari situ. Terus, "Boleh, Ma, datang aja ke konter aku," katanya. "Datang aja mampir ke Bantar Gebang," gitu kan ya. Akhirnya saya datang, saya dikasih 50 ribu, Bu Evi. Itu walaupun cuma 50 ribu, tapi saya sangat-sangat bahagia gitu. Itulah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang bisa kita... "Ini loh caranya, nak, benar, kamu harus menghadapi anakmu seperti ini, begini." Dan memang perlu urapan Roh Kudus itu, sangat perlu buat setiap kita, sehingga kita mengerti caranya memecahkan tepat masalah. Caranya tepat. Iya, cara memecahkan masalah itu kesaksian saya, Bu. Iya. Perjalanan dengan Tuhan dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi, sahabat Talitakum, urapan inilah sebenarnya yang menarik banyak orang datang kepada Yesus. Jadi yang menarik orang itu, merubah orang itu bukan cuma kita. Bukan kita, tapi urapan yang ada dalam hidup kita yang kita alirkan. Jadi ketika kita diurapi Tuhan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita omongkan, itu berkuasa. Amin. Itu membuat sesuatu hasil, walaupun gak langsung kelihatan, tapi roh itu akan mengerjakan. Amin. Ya, urapan itu bekerja. Urapan itu akan mengerjakan, Roh Kudus akan mengerjakan dalam kehidupan seseorang itu. Contohnya tadi dari anaknya Ibu Masnia, ya kan? Nah, jadi kita baca sebentar ya, Kisah Rasul 10:38. Ya, kita baca sebentar Kisah Rasul 10:38. Bagaimana Yesus, ya, Alkitab menyatakan begini, Kisah Rasul 10:38, tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Nah, garis bawahi, sambil berbuat baik. Sambil berbuat baik. Nah, Roh Kudus akan menghasilkan perbuatan baik. Amin. Orang yang diurapi Roh Kudus, mestinya dia mengeluarkan perbuatan-perbuatan baik. Itu yang menyembuhkan semua orang sebenarnya. Amin. Ya, sebelum kita doakan menjama dan sebagainya, perbuatan baik kita itu udah nyampe duluan. Amin. Dan itu akan merubah pikirannya, konsep pemikirannya, ya. Ternyata salah aku, selama ini aduh aku udah begini dan begini. Dan perbuatan baik kita itu akan menjadi seperti apa namanya bara di atas kepalanya dia. Dan akhirnya Roh Kudus akan bekerja. ya kan, urapan itu akan bekerja sehingga menyembuhkan sakitnya, bukan cuma secara fisik, tapi jiwanya yang sakit, rohnya yang sakit akan mengalami kesembuhan. Itu tadi dikatakan, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai kegelapan atau iblis, sebab Allah menyertai Yesus. Begitupun kita, Tuhan menyertai kita. Nah, ini adalah kesaksian yang juga bisa kita alami, sahabat Talitakum. Jadi urapan itu akan menghasilkan sesuatu yang ajaib dalam Amen. Hidup kita. Amin. Amin. Luar biasa kesaksian dari Ibu Mas Niar, dan firman Tuhan terus akan kita dengar, dan kita percaya untuk sahabat Talitakum Radio, jangan terus berhenti untuk percaya bahwa Tuhan masih tetap bekerja. Amin. Dalam urapan kuasanya bekerja dalam hidup kita. Untuk sahabat Talitakum Radio dimanapun Bapak Ibu berada, mari responi firman Tuhan ini di nomor 0822-1384-6200. Bisa telepon lewat nomor telepon tersebut, bisa juga lewat SMS atau WA. Nanti kita akan bacakan di segmen terakhir, dan tentunya kita akan mendukung, menopang dalam doa. Sebab kami ada di sini untuk menjadi sahabat doa buat sahabat Talitakum, karena ini program MKS Mujizat Kesembuhan. Kita akan segera kembali setelah pujian berikut ini. I believe you are my healer. I believe you are my healer. Dari Hillsong, same power, kuasa yang sama, yang sanggup menyembuhkan setiap hidup kita. Kuasa yang mengerjakan mujizat 2000 tahun yang lalu, kuasa yang sama juga mengerjakan mujizat. Amen. Buat setiap kita yang percaya, yeah, yang trust kepada Tuhan, maka penyembuh itu akan menyembuhkan setiap hidup kita. Amen. Nah, untuk sahabat Talita Kom Radio sekalian, sebelum kita lanjut pada kebenaran firman Tuhan, saya mau sampaikan beberapa pengumuman pada hari ini, tanggal 6 Februari 2020. Kami dari tim MKS, kami akan membuat kegiatan KKR Pesta Mujizat, KKR Kesembuhan, hari ini jam 3 sore di Gedung Mahanaim, di Gedung Tengah, di lantai 5. Dan itu di situ akan dilayani oleh hambanya Bapak Evangelis Daniel Ferry Setiawan yang diurapi Tuhan. Dan tentunya kita sekali lagi kita akan menikmati bersama tim MKS, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan, menyembah Tuhan dan mengalami kesembuhan tentunya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada sanak saudara, kerabat, keluarga kita yang membutuhkan pertolongan lewat doa, lewat penumpangan tangan atau untuk mau dibawa kepada KKR Kesembuhan ini, mari bawa, datang di hari ini jam 3 sore, belum terlambat. Mari siapkan hatimu, mari siapkan semua segala yang ada untuk kita mau datang di pesta KKR jam 3 sore nanti. Iya, dan satu lagi untuk tanggal 8. Tanggal 8 Februari. Februari. Kita ada kegiatan di Mahanaim juga, yaitu di gedung Ark atau ada gambar hati yang besar. Kalau Bapak Ibu yang pernah mendatangi kawasan Mahanaim, ada di gedung Ark itu di lantai 6 di ruang ibadah. Di situ kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan, acara khusus mengejar hatinya. Temanya mengejar hatinya. Acara bersama dengan tim hamba-hamba Tuhan dari kota-kota lain, dari Bahtera tentunya. Dan hari itu adalah hari Sabtu, mulai jam 7 pagi. Acaranya mulai jam 7 pagi. Mari datang jangan telat, karena sebelum kita jam 7 sudah karena kami panitia tim sudah jam 6 sudah mulai menyembah dan sudah mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi mungkin jemaat ada yang mungkin sibuk di rumah, jangan lewatkan momen ini, biar setiap apa yang kita persiapkan hati kita untuk masuki di dalam hadirat Tuhan tanggal 8 Februari nanti, kita sungguh-sungguh mendapatkannya dengan utuh. Namanya juga temanya mengejar hatinya. Biar hati ini berespon dengan hati Tuhan. Bersaut-sautan. Ini acara sangat penting sekali, dan acara yang akan sangat mengubah banyak hal dalam hidup kita. Untuk masuk dalam dimensi ilahi. Untuk masuk dalam dimensi kemuliaan Tuhan. Amen. Yang lebih dahsyat lagi. Amen. Nah, kita juga ada kegiatan MKS Coffee Ministry. Iya. Saya akan tetap terus mengumumkan ini. Pelayanan kita Coffee Ministry adalah pelayanan yang kita turun ke jalan. Kita pergi ke lorong-lorong jalan di kota ini. Kita pergi malam-malam. Iya. Kita mau nongkrong di para kita duduk bersama dengan orang para homeless, para penggelandang, pengamen, anak-anak jalanan yang mereka masih begadang, mereka masih belum tidur. Kita mau share tentang kopi. Kita mau bagi kopi, teh atau snack. Susu ya makanan atau snack juga. Snack ya makanan kecil atau makanan nasi makanan bungkus buat malam. Kita duduk sama mereka, kita bicara dari hati ke hati, lalu kita tentunya share firman Tuhan. Firman, dan itu adalah alat untuk menginjili mereka. Alat untuk menginjili. Namanya buat, juga coffee ministry. Ada ministry. Ada kepanjangannya Pak Martin. Oh, cross for freedom. For freedom. Iya, salib untuk menyelamatkan. Salib untuk menyelamatkan. Coffee ministry. Ya. Nah, untuk sahabat Alitakum Radio, ini pelayanan yang sangat ajaib sekali. Ini bisa memberkati banyak orang di luar sana, karena Alkitab mengatakan barang siapa yang memberi kepada orang miskin, dia juga memiutangi Tuhan. Mari biar untuk sahabat Alitakum mau menjadi rekan pelayanan dalam pelayanan ini, bisa menghubungi kami di nomor 081-388-70-7745 dengan saya sendiri, Ibu Evi Sondang Pangaribuan. Saya mengharapkan kita ikut kerjasama untuk pelayanan. Kita mengalirkan gelombang lawatan dan gelombang kesembuhan di jalan-jalan. Ya. Karena Tuhan pun lebih banyak ada di jalan-jalan. Ya, amin. Sepanjang dia hidup, selama ada di dunia ini, dia lebih banyak ada di jalan-jalan. Ya. Daripada di tempat ibadah sendiri. Ya. Nah, kita juga pelayanan Coffee Ministry kan tidak menutup kemungkinan juga kita pergi ke panti rehab, ke rumah singgah, di Bantar Gebang kita sudah... Ya. Beberapa kali kita mengunjungi mereka, kita kasih makan, kita buat acara sama mereka. Dan tentu saja kita bagikan Injil. Nah, untuk sahabat Alitakum yang mau menabur atau mau memberikan barang atau yang layak pakai hal yang mau dibagikan kepada mereka, mari hubungi di nomor tersebut yang tadi Ibu Evi sebutkan. Dengan itu menghubungi Ibu Evi. Dan nanti semua berkat-berkat taburan Bapak Ibu akan kami salurkan dengan semua. Dengan tepat. Mari percayakan kami Bapak Ibu, supaya kita menjadi rekan sekerja Allah. Rekan sekerja Allah. Partner sekerja Allah. Amen. Karena selama kita ada di bumi ini, kita dipercaya tadi untuk menjadi saksi ya Pak. Tadi amen. Ya. Kalau kita diberikan berkat Tuhan, diberikan urapan, mari kita bagikan pengurapan itu. Bagikan. Semuanya yang kita dipercayakan Tuhan, supaya orang lain pun merasakan. Iya. Lewat pemberian kita, orang lain merasakan sesuatu. Ada pesan Tuhan di dalamnya. Amen. Mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, dengan pemberian kita, mereka akan mengalami sentuhan kasih Bapa. Amen. Sehingga kita percaya, kita berdoa, mereka akan dijamah oleh Tuhan dan bertemu dengan Yesus. Amen. Dan juga info selanjutnya yaitu, untuk sahabat Talitakum, sekarang Talitakum Radio sudah punya yang namanya aplikasinya, yaitu Talitakum Radio, bisa di-download di Android di HP kita. Kan ini sudah zaman milenial, ini sudah zaman Android, ini sudah zaman digital. Orang tidak lagi pakai HP, tapi orang pakai Android. Ya kan, zaman digital. Mari sahabat Talitakum pasti dengan mendownload ini tidak akan mengalami kesulitan lagi, karena kalau kita pakai HP itu frekuensi suka naik turun, up and down. Tapi kalau kita download, maka itu hanya butuh kuota saja. Yeah. Nah, dengan mendownload aplikasi Talitakum Radio, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti dimanapun. Semua program-program Talitakum Radio dimanapun, mau di Jawa, mau di Sumatera, mau di Kalimantan, mau di Papua, tidak terbatas. Karena ini sudah sangat simple, sederhana sekali, hanya dengan modal HP, kita bisa banyak berkat-berkat Tuhan bisa kita terima lewat khotbah hamba-hamba Tuhan, lewat program MKS yang sangat diurapi, lewat program-program lain yang juga yang pastinya juga diurapi. Dan mari ajak teman-teman, saudara-saudara sekalian, saudara yang di luar pulau, yang di luar kota, suruh ajak mereka ikut berpartisipasi, mendownload. Tadi sekali lagi apa namanya aplikasinya? Aplikasinya Talitakum Radio. Talitakum Radio ya, Bapak Ibu. Di download lewat Talitakum Play Store. Radio Play Store. Play Store. Buka, ketik Talitakum Radio nanti akan keluar, terus Bapak Ibu bisa download. Dan itu akan 24 jam. 24 jam non-stop. Mungkin bosan di kantor, aku mau dengar dulu Talitakum. Nah, nggak apa-apa. Bisa didengar di saat-saat tertentu, bisa didengar di jam-jam tertentu. Kapanpun kita bisa dengar. Amin. Ya. Iya. Ada info lagi? Iya. Ya udah selesai. Sudah selesai. Puji Tuhan. Nah, untuk sahabat Talitakum Radio. Sekali lagi saya mau umumkan di nomor 08221384620. Mari responi firman Tuhan pada pagi hari ini dimanapun kita berada, apapun keadaanmu, kondisimu. Kalau setiap kita meresponi firman Tuhan, maka kuasanya juga bekerja dalam hidup kita. Kita percaya waktu kita menyembah, waktu kita berdoa, waktu kita mendengarkan firman Tuhan dan kita meresponi, maka kuasa itu yang akan bekerja dengan kuat. Dan mari jangan tahan-tahan, jangan lewatkan kesempatan ini. Dan juga nanti kita akan ada kuis di segmen terakhirnya. Sudah 30 menit terakhir ini kita akan mengudara dan kita akan lanjut kebenaran firman Tuhan. Mari, sahabat Talitakum, kita akan lanjut dalam pembahasan kita bagaimana kuasa urapan Allah membawa kesembuhan. Amin. Kita lihat tadi bagaimana di Kisah Rasul 10 ayat 38 di mana Roh Kudus itu diberikan kepada kita dan Yesus sendiri berkeliling sambil berbuat baik, ya, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Nah, di sini kita garis bawahi penyertaan Allah. Amin. Ya, penyertaan Allah, Immanuel, Allah beserta kita. Jadi sahabat Talitakum percaya bahwa Tuhan menyertai semua kita. Amin. Tuhan memberikan kita kuasa pengurapan, Dia menyertai kita dengan kehadirannya, maka kita sanggup. Bukan kita yang sanggup, tapi Allah yang memampukan kita. Amin. Lewat kuasa pengurapan yang di dalam kita, sehingga kita bisa melakukan perbuatan yang ajaib seperti Tuhan Yesus tadi lakukan. Dan kita pun dipercaya Tuhan untuk apa? Untuk menyembuhkan, untuk menghabiskan semua kuasa-kuasa kegelapan, semua kuasa iblis, semua musuh-musuh kita, rencana si jahat yang berusaha menjatuhkan kehidupan kita, menggagalkan masa depan kita, menggagalkan semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa batalkan semuanya dengan apa? Kuasa urapan itu. Amin. Ya, kalau kita belajar mengenai firman Tuhan di bagaimana, mungkin Bapak Ibu ini tadi yang kita sebutkan adalah Paulus, ya kan, Petrus, mereka berjalan dengan kuasa pengurapan. Nah, sehingga terjadi signs and wonder. Nah, kuasa urapan itulah yang memampukan Bapak Ibu semua kita. Nah, Amin. Tapi ada nih, ada di Alkitab juga yang menyalahgunakan kuasa. Ya. Wow. Itu urapan. Ya, mungkin Pak Martin tahu tentang Simpson. Iya. Ya, Simpson itu diurapi apa enggak? Diurapi. Diurapi. Tapi dia menyalahgunakan pengurapan. Betul. Pertama masih oke, Pak. Tapi kemudian ketika ada suatu waktu dan dia menyalahgunakannya dan dia akhirnya kehilangan urapan. Ya. Jadi urapan itu bisa hilang juga nggak ya? Bisa. Bisa. Ya kan, bisa. Kalau dia kita salah gunakan dan akhirnya ada tertulis Roh Tuhan undur. Undur daripada. Seperti Saul. Iya. Ya kan, Saul itu juga orang diurapi. Siapa bilang dia tidak diurapi Tuhan? Iya. Ya, pengurapannya tidak berbeda daripada apa yang dialami Daud. Daud diurapi Tuhan sampai Daud pun berkata, aku tidak berani menyentuhnya karena diurapi Tuhan. Amin. Nah, Daud sendiri mengakui, nah, Saul ini diurapi Tuhan. Nah, ada contoh-contoh di Alkitab yang kita lihat, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah sendiri, seperti Saul, Simpson, nih dua orang contoh. Kita bisa belajar dari kedua orang ini bagaimana mereka gagal menjaga hadirat Tuhan, bagaimana mereka gagal menerima kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Iya. Ya. Jadi kita bisa diurapi Tuhan, tapi urapan itu bisa juga undur daripada kita. Nah, apa yang terjadi kalau urapan itu, roh itu undur daripada kita? Yaitu apa? Kegilaan. Roh kegilaan akan turun, akan ada. Itu yang dialami oleh Saul. Ketika roh Tuhan undur daripadanya, sehingga roh yang diizinkan, ini roh sebenarnya bukan dari Tuhan ya. Yeah. Diizinkan Tuhan, roh jahat yang diizinkan Tuhan masuk kepada Saul. Sehingga dia sewaktu itu menjadi orang gila, seperti gila. Tiba-tiba dia ingin membunuh Daud, padahal gak ada apa-apa, gak ada sebab. Betul. Jadi, ada orang-orang yang gak ada sebab marah, gak ada sebab udah aneh-aneh gitu ya. Itu ada apa? Itu ada roh kegilaan sebenarnya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Kalau roh Allah undur daripada dia, ketika dia sudah gak bersama dengan Tuhan, ketika dia sudah keluar dari hadirat Tuhan. Makanya hati-hati kalau kita keluar dari hadirat Tuhan, makanya itu mengizinkan roh yang bukan dari Tuhan masuk. Sehingga dia dikendalikan bukan lagi oleh Tuhan. Dia dikendalikan oleh yang bukan dari Tuhan. Tentu rohnya sendiri, pikirannya sendiri, bahkan kuasa kegelapan. Ya kan? Nah, ini yang terjadi buat orang-orang yang sudah mengalami roh Tuhan undur daripada dia. Ya kan? Kita tentunya tidak ingin seperti Saul. Amin. Kita tentunya tidak ingin seperti Simpson. Yang walaupun akhirnya Simpson diselamatkan oleh Tuhan memang sih, tapi sesuatu yang tidak enak lah mengalami seperti itu, ya kan? Yeah. Lebih baik kita mengakhiri dengan kuat, memulai dengan roh, akhiri dengan roh, dan finish strong. Amin. Nah, itu yang kita berdoa. Great destiny kita harus selesaikan, ya kan? Nah, apalagi kalau kita lihat Saul, ya kan? Saul ini dikatakan gagal, ya kan? Itu adalah orang yang contoh daripada yang diurapi Tuhan tapi mengalami kegagalan dan Tuhan akhirnya meninggalkan dia. Nah, ini buat semua sahabat Talitakum, mari kita ya belajar daripada yang kita sudah disebutkan, daripada Saul, daripada Simpson, supaya kita tidak mengulangi kesalahan mereka. Iya. Tapi kita mempertahankan untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup takut akan Tuhan seperti Daud. Daud berkata begini, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Di Mazmur 51. Coba baca Ibu Masnya, bagaimana ini adalah jeritan hati Daud ketika dia jatuh dalam dosa. Dia berkata kepada Tuhan, kalau roh itu undur pada dia, dia takut. Dia enggak takut kehilangan tahta loh Pak Martin. Betul. Dia tidak takut kehilangan apapun. Dia paling takut kalau roh Tuhan undur. Karena dia melihat kengerian yang begitu rupa waktu roh Tuhan undur daripada Saul. Iya, betul. Iya, itu sangat. Terus sampai hari ini pun saya selalu berkata ya, Tuhan, tolongi kami Tuhan. Jangan sampai roh-Mu meninggalkan kami. Jangan sampai undur daripada Tuhan. Kita bisa kehilangan banyak hal, tapi satu hal, jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Mari Ibu Masnya tolong bacakan buat kita. Mazmur 51 ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, mungkin beberapa satu ayat dan sebelumnya dan satu ayat sebelumnya boleh dibaca. Ya, yang ayat sebelumnya, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Iya, ajaib ini Daud seorang yang diurapi Tuhan. Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud seorang yang dipakai Tuhan dalam pujian penyembahan. Daud seorang tentara Tuhan yang mengalahkan siapa? Goliat. Tapi Daud juga dikatakan yang menyakiti hati Tuhan dengan rencana-rencana jahatnya menjatuhkan Uria untuk mendapatkan Bathsheba. Iya. Dan itu suatu kejahatan, kekejian di mata Tuhan. Dan inilah yang membuat Tuhan murka kepada Daud, sehingga Daud diizinkan untuk dihukum istilahnya gitu ya. Dan sampai Tuhan berkata, aku akan meninggalkan dia gitu ya. Tidak Nah, ini suatu kengerian buat Daud, bagi Daud. Kengerian buat dia bukan kehilangan tahta. Betul. Bukan kehilangan popularitas atau apapun. Nama baik bagi dia mah gak masalah. Ya kan, gak masalah. Dia kembali juga ke Padang gitu ya, kembali ke rumah keluarganya, bagi masalah. Tapi bagi dia, jangan sampai roh Tuhan meninggalkan dia. Nah, ini ada bicara pengurapan, bicara kuasa urapan yang memampukan Daud berdiri sampai hari ini. Dia tahu dia bukan siapa-siapa. Dia tahu dia bukan orang yang hebat. Dia tahu bukan orang yang terpandang. Dia bukan orang pilihan sebenarnya, gitu ya, awalnya, gitu ya. Tapi dia tahu karena roh itu, karena Tuhan sendiri yang memanggil dia. Ya, dia tahu dari mana dia dipanggil. Nah, dia tahu diri. Ini perlu kita teladani daripada Daud. Ya, kehidupan kita mungkin tidak beda jauh dengan Daud. Kita pernah jatuh, kita pernah menyakiti hati Tuhan, kita pernah marah, kita pernah kesel, kita pernah melakukan stupid sin, keeroran-keeroran dalam. Daud itu banyak mengalami keeroran. Ya kan, dia pernah juga menghitung jumlah pasukannya seolah-olah bangga, wah, gua ini hebat nih, gitu ya. Dan itu adalah suatu hal yang Tuhan tidak suka, kesombongan Daud. Jadi Daud ini juga sombong. Jangan dibilang Daud itu juga rendah hati. Iya, memang rendah hati satu kesempatan, tapi satu kesempatan dia juga sombong. Nah, apa yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin kita pernah jatuh. Mungkin saat ini sahabat ditakut mengalami kejatuhan. Saya enggak tahu kejatuhan apa, jatuh dalam dosa kah, jatuh dalam kelemahan, jatuh dalam kemarahan, jatuh dalam hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Yuk, kita belajar daripada Daud. Kita belajar daripada Saul. Jangan memilih seperti Saul, tapi pilihlah seperti Daud. Dia berkata, jangan ambil rohmu yang kudus dariku, Tuhan. Satu kali saya juga pernah mengalami keeroran dalam hidup saya. Satu kali saya juga pernah menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan izinkan keluarga saya mengalami kekacauan. Dan tapi saya kembali berkata, Tuhan, jangan izinkan saya jauh dari Engkau. Jangan biarkan rohmu itu meninggalkan aku. Begitu lama saya mengalami hal yang bodoh, ya. Tapi saya berkata, Tuhan, please, saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau kembali mengejar Tuhan. Kalau dikatakan tanggal 8 adalah KKR mengejar hatinya, saya berkata, Tuhan, saya mengejar hatimu. Saya mengejar kembali lagi kehadiranmu. Jadi mari, Bapak Ibu, sahabat Talitakum, mari kita miliki hati seperti Daud. Kembali hatinya mau dididik, mau dipulihkan, mau bangkit dari keterpurukannya. Mau bangkit dari kejatuhan, itu yang terpenting. Ya, pengurapan, ya amin, kita diurapi Tuhan. Tapi satu ketika kita mungkin dalam keadaan yang kosong, keadaan terluka, keadaan yang ya katakanlah enggak, pengurapan itu sepertinya seolah-olah enggak ada ini ya, seolah-olah enggak ada lagi dalam hidup kita, ya kan? Tapi kita mau bangkit. Amin. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Amin. Amin. Ada satu pujian yang berkata seperti itu. Yuk, kalau boleh kita bisa nyanyikan. Ya, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan ambil. Jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan pernah engkau melepaskanku. Karena cintamu yang hidupkanku, hembuskan nafasmu di dalam. Selalu jadi kesukaan. selalu jadi kesayanganku selamanya. Amin. Ini menjadi doa kita bersama semua Bapak Ibu sahabat Talitakum dimanapun kita berada. Pada siang hari ini Engkau yang mendengar firman Tuhan, biar kuasa pengurapan itu tinggal tetap dalam hidup kita, sehingga menghasilkan sesuatu yang ilahi dalam keluarga kita, di Yerusalem kita, di Yudea sampai ke Samaria. Mari kami mau angkat semua apapun yang menjadi beban kita dimanapun kita berada. Apapun itu, engkau mungkin saat ini jatuh dalam dosa, engkau tidak ditolak oleh Tuhan kalau engkau datang. Datang saja, akui kesalahanmu, akui kelemahan kita, akui kebodohan kita. Setiap orang yang mengaku salahnya akan disayangi dan akan mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Akui di hadapan Tuhan. Seperti Daud berkata, lahirkan aku ya Tuhan, sembuhkan aku. Biar rohmu itu tinggal dalamku, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Biar aku tetap tinggal dalam hadirat. Hari ini Tuhan, setiap kami hari ini sekali lagi kami bawa semuanya, pasukan-pasukan Tuhan, gereja Tuhan, amen, anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, ibu-ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, anak-anak yang saat ini masih bersekolah, yang kuliah, yang di bangku pelajar SD, SMP semuanya, bahkan anak-anak TK sekalipun, bahkan bayi-bayi sekalipun Tuhan. Biar rohmu tinggal di dalam kami. Amin, amin. Kuasa pengurapanku menyembuhkan. Ya Tuhan, ya Tuhan, jamaah kami, pulihkan semua hati, pulihkan semua jiwa. Mari dalam nama Yesus, buka hati, mari buka hatimu terus. Shadara la ba la ba la ba la. Sahabat Talitakum Radio sekalian, di hari ini juga kita sekali lagi kita mau info juga, ada satu info yang tadi terlewat. Ya. Nah, untuk sahabat Talitakum Radio mungkin hari ini atau ada saudara kita, ada kerabat kita yang membutuhkan membutuhkan doa, ya, kunjungan secara pribadi. Ya. Atau ada kita pelayanan MKS, kita juga ada pelayanan ke rumah sakit-rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang kami datangi secara rutin selama seminggu. Doa ya. Seminggu sekali mendoakan orang-orang sakit. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan mendoakan setiap sahabat-sahabat Talitakum yang sedang keadaan sakit. Ya. Kita datangin, kita kunjungi untuk... kita akan doakan, ya, bisa menghubungi. Iya, menghubungi di nomor yang tadi juga. Di nomor 0813 88 70 7745. Betul. Dan mungkin ada nomor satu lagi di kepada Ibu Masniar di nomor 0821-1251-7257. Diulang Ibu Masniar. 0821-1251-7257. 7257. Iya, oke. Nah, saya pengen ada satu lagi tentang doa ini, karena kita bergerak dalam doa. Kuasa doa itu besar kuasanya. Saya pengen kita baca untuk meng-closing semuanya nanti. Coba kita baca kekuatan doa juga ini ya. So, ini mengingatkan kita, ya Rasul Paulus mengingatkan kita. Buka di Efesus 6 ayat 18b. Efesus 6 ayat 18b. Ini adalah kunci kita menikmati urapan Tuhan. Ya, dari semuanya kita pengen mengunci semuanya ya. Kita terima kunci pengurapan Tuhan. Apa itu? Mari baca Efesus 6 ayat 18b. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Iya, berdoalah di dalam roh. Ada kalanya kita gak sanggup berdoa dengan kata-kata. Ada kalanya kita gak bisa ngomong, aduh udah terlalu penuh ini Bu, gak bisa ngomong nih Bu, gitu ya. Gak bisa mengucapkan sesuatu. Tuhan berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Roh Kudus akan membantu kita mengucapkan kata-kata yang gak bisa kita ucapkan. Nah, inilah menjadi kunci kita menikmati urapan Tuhan. Amin. Amin. Ya, sekali lagi coba ulangi sekali lagi. Sekali lagi, firman-Nya berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Berjaga-jaga. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini penting kita berjaga-jaga dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan untuk orang-orang kudus. Siapa tuh orang kudus? Kita, teman-teman kita, ya semua kita. Jadi kita akan berjaga-jaga terus. Jangan pernah lengah. Amin. Amin. Pesan kami dari tim MKS, jangan pernah lengah. Amen. Mari kita senantiasa berjaga-jaga dalam roh. Amen. Dengan cara berdoa. Nah, kekuatan kita adalah berdoa datang kepada Tuhan. Kita enggak bisa datang kepada manusia setiap waktu, tapi kita bisa datang kepada Tuhan setiap waktu. Amen. Tidak terbatas, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, setiap waktu Tuhan mendengarkan setiap permohonan, permintaan doa kita. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, untuk sahabat Talitakum Radio, kita tetap menantikan SMS dan atau WA di nomor 0822 ya. 1384-6200 bisa meresponi dan juga nanti kita akan doakan, atau juga nanti kita akan kita buka sekarang line telepon kita di nomor 0822-1384-6200. Mari siapa cepat dia dapat, untuk nanti kita akan bagikan satu pertanyaan untuk dijawab, dan yang bisa menjawab kita akan kasih hadiah. Yes. Hadiah hiburan yang tentunya menarik sekali buat sahabat Talitakum Radio. Ada tas sekolah ya, tas Pak? Menarik ya, buat anak-anaknya. Buat orang tua sebenarnya, buat orang dewasa sebenarnya. Oh, orang dewasa, iya. Okay. Iya. Ada tas yang menarik, dan mari jangan lewatkan kesempatan ini. Ditunggu 1-2 menit ke depan ini untuk sahabat Talitakum Radio. 5 menit ke depan, iya. Nah, mungkin Ibu Masniar mau lanjutkan kesaksiannya atau gimana? Tapi ketika saya dengar kesaksian dari Ibu Masniar, Ibu Masniar, saya ingat juga saya punya anak yang mirip dengan Ibu Masniar. Dan saya sebenarnya ingin menyaksikan itu dari kemarin-kemarin ke teman-teman. Oh, silakan Kak, ya, ini radio terbuka belum, buat semua. Ini belum terbuka, maksudnya ini belum terekspos sebenarnya. Oh. Karena ini masih fresh from the open. Oh. Ya kan, masih ini dan sedang berlaku. Kuasa Tuhan sedang berlaku. Amen. Bapak Ibu sahabat Talitakum, saya punya anak yang namanya Joshua Berkat Jireh. Ya, anak saya ini. Ada telepon masuk, okay, sebentar. Oke, silakan. Ibu Evi. Iya. Sebentar, ada telepon masuk. Iya, ya, halo. Shalom. Dengan siapa di mana? Shalom, shalom Bu atau Bapak? Shalom. Oh, nomor teleponnya. Oh, dia miss call. Dia mau minta kita okay, yang menghubungi. Oke, kita telepon balik, Pak. Kita telepon ya. atau bagaimana? Minta telepon balik nomor berapa itu? Telepon. Saya 08 bla bla bla 0812 sekian sekian. Jangan diutarakan di radio nanti. Oke. Kedengaran. itu error. Halo. Dia online kok. Online. Dia on. Halo. Shalom. Oh, dia menutup. Ya, shalom. Kita telepon. Jangan malu-malu, Bu. Iya, Mas. Ya. Halo, kita tunggu. Ya, sepertinya tidak diangkat dan atau mungkin terpencet. Ya, baik. Sila, kita close dan kita nantikan yang lain. Untuk yang lain masuk. Untuk masuknya. Silakan Ibu Evi lanjut. Iya. Oh, okay. Saya. Ya, dengan Talitakum Radio, shalom. Shalom. Shalom. Shalom Bapak atau Ibu dengan Talitakum Radio. Halo. Dengan Talitakum Radio di sini, shalom. Dengan program MKS. Halo. Bapak bisa geser, Ibu bisa geser sedikit agak. Cari tempat yang sinyalnya kuat. Halo, shalom. Oke. Okay, mungkin ada kesalahan teknis di line sana. Kita tetap menunggu buat sahabat Talitakum Radio yang lain. Ini nomornya beda-beda ini. Tadi nomornya belakangnya 87, yang sekarang 99. Ya, iya. Di nomor yang beda. Kok ada beda, dua nomor yang tadi nomor masuk ya. Tapi tidak bisa nyambung. Maksudnya tidak bisa bicara di entah mungkin jaringan atau gimana, kita enggak tahu. Mm-mm. Ya, kita masih ada di dalam 4 menit terakhir sebelum masuk jam 12 siang. Oke. Okay. Ya, tadi saya tadi sampaikan bahwa saya punya anak yang mirip dengan yang dihadapi oleh Bu Mas Niar. Ya, saya singkat aja ya, Pak ya, singkat aja. Jadi ini sudah bertahun-tahun saya gumulkan anak saya ini. Ya apalagi saya ya, kita ini pelayanan kemana-mana dan secara manusia sudah jujur saya sudah enggak sanggup gitu ya untuk menghadapinya. Dan dengan berbagai cara Tuhan melakukan banyak hal untuk anak saya. Dan pada waktu saya sampaikan dengan cara manusia itu enggak nyambung. Yeah. Nah, ini dia juga dengan masalah dengan pergaulan, Pak. Ya, masalah dengan pergaulannya haleluya 12 kali dan membuat dia hampir tidak lulus sekolah. Ya, dari sekolahnya dia SMK, tapi saya terus bergumul, saya minta pertolongan atau minta kesempatan kepada kepala sekolahnya dan ya dengan anugerah dia akhirnya lulus dengan nilai yang didongkrak. Saya tahu sebenarnya anak saya ini juga pintar, cerdas ya, saya tahu dia itu cerdas, tapi karena pergaulannya salah sehingga dia lebih menurutkan. Ya, masuk. Puji Tuhan. Ya, shalom dengan Talitakum Radio di sini. Ya, shalom. Ya, sepertinya tidak nyambung lagi di nomor yang sama tadi. Dan halo. Halo. Ya, minta maaf. Nanti kami akan koreksi di koreksi di hal teknisnya yang mungkin ada yang salah teknis di sini. Dan di kesempatan ini juga kami dari program MKS kami juga mau informasikan kita ada juga pelayanan, kita ada Deborah Store. Ada toko Deborah di Mahanaim di lantai 2. Yeah. Ada bisa menghubungi di nomor 08 sebentar. Di nomor 0817 0137 401. Semua perlengkapan doa, semua barang-barang profetik, semua perjamuan kudus untuk kegiatan pelayanan gereja, iya, bisa menghubungi kami. Kami menyediakan alat-alat perlengkapan untuk mendukung dalam dunia, iya, dalam pelayanan. Ulangi yang lagi nomornya, Pak. Di nomor 0817 0137 401. Di nomor ini atas nama Ibu Lia. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi dan tentunya bisa menjadi berkat buat, iya, pelayanan ministry gereja dimanapun. Iya. Iya. Dan kita sudah di segmen terakhir dan ini sudah 1 menit berjalan terakhir. Untuk sahabat Talita Kom Radio, kita mau sapa terakhir. Kita mau sapa dan kita mau percaya, mm-hmm, jangan pernah berhenti untuk terus mengejar hati Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, dan mengejar urapannya. Amen. Dan kita semua akan pasti, amen, dibawa naik dan makin, amen, kuat, makin kuat bersama dengan, yeah, roh Tuhan itu, okay, sendiri. Yeah. Dan di akhir kata kami dari tim MKS, kami pamit diri. Kita ketemu lagi minggu depan Selasa. Minggu depan jam 10 sampai jam 12, Selasa, Rabu, Kamis. Dan kita percaya Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan, amen, buat setiap kita. Saya Martin Tobing. Saya Bu Evi Sondang Pangaribuan. Saya Mas Niar. Kami pamit diri dari studio Talita Kom Radio. Tuhan Yesus memberkati. Amen.